Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bida'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, pada kesempatan yang lalu telah kita sebutkan beberapa ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mereka menjadikan orang-orang yang ahli ibadah, tapi dia orang jahil, atau ulama yang fasik sebagai teladannya, sehingga mereka menolak dari jalan Allah Ta'ala, mengingkari jalan Rasulnya, maka kemudian nanti di hari akhir yang ada ialah penyesalan. Iya. Yang mengikuti dan yang diikuti sama-sama mereka itu menyesal di saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka tidak mau berjalan di atas jalannya Allah Ta'ala dan Rasulnya. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari bab yang sedang kita kaji, mengikuti orang jahiliyah itu mengikuti ulama-ulama yang fasik dan ahli ibadah yang bodoh. Nah, sekarang kita harus mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan orang-orang yang pantas untuk kita contoh. Kalau kita sudah tahu dilarang mencontoh, mengikuti, meneladani orang yang ahli ibadah tapi bodoh, dan kita juga diperintahkan untuk menyelisihi orang yang mereka memiliki sifat jahiliyah, menjadikan orang alim yang fasik sebagai contohnya, maka yang sepantasnya diikuti dan dicontoh, barakallahu fikum, ialah di antara mereka ialah para al-anbiya. Para al-anbiya. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat 90. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahum uqtadih. Allah katakan ulaika, maka mereka itulah alladzina hadallahu, orang-orang yang telah Allah berikan hidayah dari para nabi, فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهُ. Maka dengan sebab hidayah yang Allah berikan kepada mereka, iqtadih, maka ikutilah olehmu. Ya. Merekalah para nabi, para rasul, orang-orang yang telah Allah berikan hidayah. Maka dengan sebab hidayah yang Allah berikan kepada mereka, barakallahu fikum, maka ikutilah olehmu. Ya, iqtadih, ikutilah mereka itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semua dari kita, dari kalangan kaum muslimin, setiap hari melakukan sholat. Dan di dalam surat Al-Fatihah, setiap kali membaca Al-Fatihah, itu ada ayat yang kita memohon kepada Allah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Gitu ya? Iya, Ustaz. Apa artinya, benar? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Masya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Barakallahu fikum. Berilah kami petunjuk. Atau bimbinglah kami, ya Allah, di atas jalan yang lurus. Ya. Jalan yang lurus itu yang kayak apa? Bentuknya kayak apa? Nah, maka Allah terangkan pada ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Yakni dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin, wahasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik teman. Ya, ada empat golongan ya, para minan nabiyyin, siddiqin, wasyuhada, wasolehin. Itulah mereka orang-orang yang telah diberi nikmat hidayah. Allah telah bimbing mereka di atas hidayahnya Allah Ta'ala. Ya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah petunjuk di atas ilmu dan beramal di atas ilmu. Mereka ahli ilmu dan ahli ibadah. Mereka ahli ibadah dan ahli ilmu. Itulah para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Yang berhasil mendapatkan hidayah ilmu dan berhasil pula beramal di atas ilmu. Ya. Lalu apa doa yang kita panjatkan dalam sholat? Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang yang maghdub, orang yang dimurkai. Jalannya orang-orang Yahud. Mereka ngerti ilmu, tapi mereka sendiri menentang ilmu. Nah, ini. Ngerti hidayah, ilmu, tapi mereka sendiri yang menyelisih ilmu. Itulah orang Yahud. Walau walin, dan bukan jalannya orang yang tersesat. Itulah mereka An-Nasoro. Mereka rajin, semangat beribadah, tapi bukan di atas ilmu, bukan di atas hidayah ilmu. Sehingga dua golongan maghdub dan dal itu adalah dua jalan yang bengkok, menyimpang dari siratal mustaqim. Dan kita mohon kepada Allah jalan yang lurus dan berlindung diri dari jalan yang bengkok, yang menyimpang dari siratal mustaqim. Ya. Oleh karena itulah para nabi dan para rasul itu adalah teladan kita. Sehingga Allah Ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan kisah-kisah para nabi, para rasul. Ya, ini dalam rangka untuk diambil apanya? Pelajarannya. Kan begitu. Laqad kana fi qasasihim ibrah. Sungguh di dalam kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang soleh, ya, dari kalangan para nabi itu terdapat ibrah, pelajaran, li ulil albab, bagi orang yang punya lub, punya pikiran, punya akal. Dalam surat Yusuf ayat 111 Allah katakan, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh ada pada kisah-kisah para nabi, para rasul itu ibratun, pelajaran. Ya, pelajaran berharga li ulil albab, bagi orang yang punya lub, punya akal. Maka ma'asyiral muslimin, orang yang mau menggunakan cara berpikir dengan baik, tidak mengikuti model orang jahiliyah, dia berusaha meniru dan mencontoh orang-orang yang pantas diambil pelajaran dalam kebaikan. Ya, kalau orang baik ya, yang diambil dari kisahnya itu kebaikan-kebaikan. Ya, maka di sini dibawakan salah satu contoh. Orang yang Allah telah berikan hidayah, petunjuk. Orang yang telah Allah berikan jalan siratal mustaqim, yaitu Ibrahim alaihi assalam. Siapa ini? Nabi Ibrahim alaihi assalam. Gimana? Iya. Ibrahim alaihi salam adalah di antara salah satu nabi dan rasul yang pada beliau terdapat uswatun hasanah. Contoh yang baik. Teladan yang baik. Tokoh yang pantas diikuti, diteladani, begitu. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Mumtahanah, ayat yang ke-4. Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah illa qala Ibrahim li abih la astaghfiranna laka wa ma amliku minallahi min syai' rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya, di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-4, Allah Ta'ala dengan tegas mengatakan dengan huruf taukid, qad kanat lakum, sungguh benar-benar telah ada untuk kalian uswatun hasanah, contoh yang baik. Fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Pada Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya. Berkata Imam Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala li ibadihil mu'minin. Allah Ta'ala menyatakan kepada hamba-hambanya beriman, alladzina amarahum bimusara'at musaramatil kafirina wa adawatihim wa mujanabatihim wa tabarri' minhum. Bagi orang-orang mukmin yang Allah Ta'ala perintahkan mereka untuk melawan orang-orang yang ingkar kepada Allah, memusuhi orang yang memusuhi Allah, dan menjauhi orang-orang yang memusuhi Allah, dan berlepas diri dari mereka. Ya, ini Allah khabarkan tentang Ibrahim. Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Yang dimaksud Ibrahim dan orang yang bersamanya, yang dimaksud adalah atba'uhu, pengikutnya. Alladzina amanu ma'ahu, yang mau beriman kepada ajaran Ibrahim alaihi salam. Ya. Para pendengar sekalian, kalau kita telusuri sejarah Nabiullah Ibrahim, beliau adalah anak muda. Di saat mudanya, waktu itu diberi oleh Allah hidayah, petunjuk. Orang yang mendapatkan petunjuk dari si Allah dengan ketauhidan. Ya, yang akhirnya di masa mudanya setelah mendapatkan hidayah tauhid, maka beliau pun berusaha mendakwahkannya. Padahal masih muda. Sampai akhirnya dalam kisah Ibrahim alaihissalam mendakwahkan tauhid dan berusaha mengenalkan tauhid. Dan akhirnya Ibrahim menghancurkan berhala-berhala orang musyrikin. Ya, disisakan berhala yang paling gede. Dan kemudian kaumnya menangkap Ibrahim dan mereka mengatakan, qalu sami'na fatan. Ya, lihat di sini. Qalu sami'na fata. Kami mendengar ada anak muda. Yadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Yang mereka sebut-sebut namanya ialah Ibrahim. Nah, itu Ibrahim di waktu masih mudanya semangat dengan ketauhidannya. Ya. Menghinggalkan kekufuran, praktek kesyirikan di masa mudanya. Ini kita sulit dapatkan masa-masa sekarang ya. Anak muda kadang enggak ngerti apa itu tauhid. Tapi kalau ditanya bintang film, pemain sepak bola paling paham, paling apal ya. Ya paling mengamati perkembangan yang seperti itu ya. Gosip-gosip artis ngerti. Gosip-gosip pemain sepak bola paling tahu. Tapi barakallahu fikum tidak mengetahui apa yang sesungguhnya harus dipahami dengan benar, yaitu tauhidullah. Lihatlah Ibrahim dari masa mudanya. Ya. Sampai akhirnya barakallahu fikum Ibrahim alaihissalam mengajak kepada bapaknya ya untuk bertauhid kepada Allah. Ya. Dia mengatakan kepada ayahnya surat Maryam, bisa dilihat di sana ayat 42. Ya abadi lima ta'budi syaitan. Hei bapakku, kenapa Anda kok nyembah setan? Ya abadi lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yuhni anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa engkau berdoa, beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar? Namanya batu. Teriak sampai habis suaranya juga tidak dengar, namanya batu. Wala yubsiru, dan tidak bisa melihat. Wala yuhni anka syai'a, dan tidak bisa memberikan sesuatu pun kepadamu. Kenapa engkau berdoanya, beribadahnya, kok kepadanya? Ya abati ini qajani minal ilmi malam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sabiya. Ya. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebuah ilmu, bimbingan dari si Allah yang tidak pernah datang kepadamu. Maka ikutilah aku. Lihat. Seorang ayah disuruh mengikuti ajaran tauhid yang dibawa oleh siapa? Putranya. Putranya. Kira-kira gimana? Ya, kadang orang mempertahankan apa ya? Egonya apa ya? Gengsinya. Oh, kamu itu ayah saya yang melahirkan, yang merawat dari kecil, kok sekarang gantian kamu yang memimpin saya, gimana toh? Gengsi. Gengsi. Ya. Itu banyak orang seperti itu. Fattabi'ni, maka ikutilah aku. Ahdika siratan sabiya, aku akan bimbing. Lihat di sini. Aku akan bimbing engkau di atas siratan sabiya, jalan yang lurus. Siratan mustaqim, tauhidullah. Ya abati lima ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirahmani asiyya. Wahai ayahku, kenapa Anda terus beribadah kepada setan-setan itu? Karena setan itu musuh bagi Allah yang Maha Rahman. Bermaksiat kepada Allah yang Rahman. Ya abadi ini akhafu. Ayamassaka adabun minar Rahman. Fatakuna li syaitani waliya. Wahai ayahku. Ya. Aku khawatir. Ya. Diingatkan. Ada sesuatu yang mengkhawatirkan kalau terus mengikuti jalannya siapa? Setan. Apa itu? Kalau orang mengikuti jalan setan, ayyamassaka azab, akan ditimpakan kepadamu siksa Allah. Ya. Fatakuna lisyaitani waliya, dan setan akan jadi penolong, pelindungmu, ya. Setan-setan itu lemah, ya. Inna kaida syaitani kana dha'ifa, tipu daya setan itu lemah. Maka oleh karena itu ya tidak akan bermanfaat. Itulah nasihat Ibrahim kepada ayahnya ya. Gimana kira-kira? anak dakwai bapaknya. Ibaratnya umurnya itu lihat matahari lebih dahuluan bapaknya. Kadang orang berdalil, kamu dengan saya, lihat matahari itu duluan saya, lebih ngerti saya. Permasalahannya bukan dahulu atau akhir lihat matahari ya. Berapa banyak orang yang dahulu lihat matahari tapi dia karena tidak belajar, tetap saja bodoh. Tapi berapa banyak orang yang lahir di belakang kita karena dia bersemangat jadi ulama. Karena matahari bukan patokan untuk mengetahui orang itu berilmu atau tidak. Maka lihatlah Ibrahim, melihat kondisi dakwah mengajak kepada bapaknya. Kata bapaknya, arohibun anta an alihati, ayat 46 itu. Apakah engkau sudah tidak suka? Apakah kamu tidak suka dengan alihati Tuhan-Tuhanku, hei Ibrahim? Ya. La illan tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau engkau tidak berhenti mengajak orang lain kepada agamamu, la arjumannak, saya akan lempar kamu dengan batu. Dikerutukin pakai batu, Bang. Lempar pakai batu. Wahjurni maliya, atau tinggalkan aku sejauh-jauhnya. Maksudnya apa? Kalau sudah tidak sepaham dengan bapak, ya sudah kamu pergi saja sana. Cari rumah yang lain. Ya, diusir ya. Ya. Tapi itulah perjuangan mengenalkan tauhid, kebaikan. Ibrahim alaihissalam terus berharap ayahnya dapat petunjuk. Didoakan salamun alaik. Keselamatan semoga Allah berikan kepada. Walaupun seperti itu, apa pantas ya orang tua kok seperti itu ya kepada anaknya sendiri ya. Hewan saja, hewan, seekor kuda itu, walaupun dia itu suka loncat sana, loncat sini, tapi yang namanya kuda, ketika lihat anaknya di sampingnya, takut kalau kakinya nginjek apanya, anaknya sendiri, itu kuda. Tapi begitulah orang kalau sudah tertutup mata hatinya. Walaupun anak, kalau sudah berbeda prinsip, biasanya diapakan? Walaupun dia benar, karena dia merasa lebih tua, ditinggalkan. Bahkan dimusuhi. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah, itulah Ibrahim alaihissalam. Sabar mendakwahkan prinsip agamanya. Sehingga Allah Ta'ala memberikan kepadanya, ketika Ibrahim berdoa, dikabulkan oleh Allah doanya. Apa doa Ibrahim? Rabbi habli minas solihin. Dan surat Shofat ya. Surat Shofat. Di saat sudah mulai lanjut usianya. Dia ingin punya keturunan yang bisa melanjutkan perjuangannya. Dia pun berdoa. Rabbi habli minas solihin. Anugerahkan untukku ya Allah. Anak yang soleh. Ya. Akhirnya Allah anugerahkan siapa? Ismail. Bagaimana ujian Ibrahim alaihissalam ketika diberi anak? Anak itu ujian. Dan untuk menguji memang. Apakah kita akan semakin cinta kepada Allah Ta'ala? Ataukah justru anak menjadi penghalang yang akan menjadi sebab kita jauh dari petunjuk Allah? Lihat Ibrahim. Ketika dia amat sangat sayang kepada anaknya. Ternyata Allah Ta'ala menurunkan perintah kepadanya untuk menyembelih, untuk kurban. Dalam surat Shofat bisa dilihat kisahnya. Dalam surat Shofat ayat 102 ya. Ya bunaya inni ara fil manam anni atbahu wa kafandur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi. Mimpinya para nabi itu wahyu ya. Beda kalau mimpinya kita. Sehingga jangan sampai kalau kita ngimpi sesuatu lalu dijadikan wahyu syariat. Ketika Ibrahim mengatakan, wahai anakku, aku bermimpi diperintahkan oleh Allah, anni azbahuk, agar aku menyembelihmu. Gimana ini? Anak lagi lucu-lucunya, lagi menyenangkan hatinya, tiba-tiba Allah Ta'ala ingin memisahkan antara dia dengan yang dicintai. Kalau anak sudah disembelih kan mati nanti. Otomatis apa? Tidak terlihat lagi, ya, berpisah dengannya. Sedih apa tidak? Sedih. Siapa yang tidak sedih berpisah dengan anak, istri, ya lah. Tidak bertemu sebulan, dua bulan, sudah kangennya luar biasa. Seminggu tidak ketemu anak, yang dicari mana anaknya? Sebagai rasa cinta. Nah, ini harus dipisahkan dari yang dicintai. Tapi lihat Ibrahim, karena itu perintah Allah, segera disampaikan kepada putranya. Tidak diumpet-umpet wahyu. Nah, ini perintahnya berat, ini tak sembunyikan aja lah. Tidak. Para nabi dan rasul itu jujur menyampaikan wahyu walaupun berat ya. Coba kalau antum yang diuji dengan ini, kira-kira gimana punya? Nah, punya belum punya anak. Ya. Maka akan berat. Maka Ibrahim dengan kekokohan kecintaannya kepada Allah tetap disampaikan wahyu ini kepada putranya. Dan dikatakan, "Fandur madza tara?" Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Dijalankan apa ndak ini? Ini perintah Allah, saya harus nyembelih kamu. Gimana ini? Nah, coba melihat sosok tokoh seperti ini zaman sekarang sulit. Orang tua sudah ngerti itu haram. Ya, mau negur sama putrinya sendiri, aduh pakai ibu saya. Insyaallah. Itu bukan orang tua yang sayang. Anak perempuannya berbuat maksiat. Berbuat dosa dengan laki-laki yang bukan mahramnya, ya. Ketika melihat kondisi seperti itu kadang orang tua sudah ngerti dalil-dalilnya, petunjuknya. Tapi gitulah. Karena sedikitnya teladan orang yang soleh kadang, hanya dia berat menyampaikan al-haq kepada orang yang dicintai. Kalau kita cinta kepada anak, berarti kita menjaga hal-hal yang mencelakakan dia. Kalau dibiarkan terjatuh kepada hal yang haram, maknanya kita cinta apa tidak? Tidak, menjerumuskan. Menjerumuskan, tapi tidak kerasa. Iya, ibaratkan orang mau kecemplung ke kolam saja. Wah, kita anak kita teriak, anak kita mau sudah di pinggir kolam. Wah, lu mau jatuh itu. Teriak-teriak luar biasa. Nah, ini bukan sekedar mau kecemplung kolam. Kecemplung ke dalam api neraka. Kira-kira teriaknya lebih seru apa lebih pelan? Harusnya lebih apa pelan. Apa sih? Gitulah. Kecemburuan itu penting. Kalau kita cemburu kepada anak-anak kita, keluarga kita seharusnya segera untuk menyelamatkan dari hal yang membahayakan mereka. Kembali kepada kisah Ibrahim. Apa jawaban putranya? Ketika diberi kabar gembira atau kabar yang menakutkan ini? Kabar gembira ya karena perintah Allah. Tapi di satu sisi menyeramkan juga. Tapi itulah perintah Allah. Ujian saja. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan saja apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kamu akan dapatkan aku insyaallah. Insyaallah. Menggunakan kalimat insyaallah jika Allah menghendaki. Karena kalau Allah tidak menghendaki, tidak mampu kita menjalankan perkara yang berat. Ya, berat. Siapa yang enggak takut ada pedang tajam ditaruh di lehernya? Siapa yang tidak takut? Tapi Ismail dengan mantapnya dan tetap memohon kepada Allah pertolongan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapatkan aku insyaallah termasuk golongan orang-orang yang sabar. Tetap beriman kepada Allah Ta'ala. Mengharap pahala. Ya. Walaupun taruhannya apa tadi? Nyawa. Nyawa. Mengharap pahala tapi taruhannya nyawa. Luar biasa. Ya, kalau kita mungkin zaman sekarang, ya, anak-anak diajak, ayo berangkat ke masjid. Taruhannya cuma apa sih? Meninggalkan sepak bola. Itu aja berat sekali. Atau lagi duduk di depan tontonan begitu. Ayo sholat-sholat. Kadang mereka berat meninggalkan sesuatu yang dicintai dari dunia. Ya, jangan heran. Kadang orang tuanya sendiri tidak memberi teladan yang baik. Coba kalau seperti Nabi Ibrahim alaihi salam, keteladanannya sehingga ditiru anaknya. Jangan heran kalau Ibrahim seperti itu, putranya juga seperti itu. Kadang kita mengharapkan punya anak seperti Ismail loh. Tapi anaknya dikasih nama juga Ismail ya. Harapannya kesolehannya seperti Nabi Ismail. Tapi kita perlu berusaha menjadi orang yang baik. Orang yang soleh. Sehingga anak-anaknya pun bisa mencontoh, meneladani kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Panjang ini kisahnya. Faedah teladan pada diri Ibrahim. Ya masih banyak ayat-ayat yang menunjukkan betapa agungnya teladan Nabi Ibrahim AS yang perlu kita teladani. Namun karena waktu sudah siang, ya, insya Allah kita lanjutkan lain waktu. Semoga yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal soleh yang berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala salah dan kurang kami mohon maaf. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada penyiar. Tafadhol.